إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan kajian pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan hadis yang kelima dari bab yang terakhir ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang sunnah-sunnah fitrah. Telah kita jelaskan beberapa di antaranya di pertemuan yang sebelumnya, seperti al-khitan, istihdad, mencukur bulu kemaluan, dan yang terakhir di pertemuan sebelumnya adalah qasus syarib, memangkas atau merapikan kumis. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang keempat dari sunnah-sunnah fitrah yang beliau sebutkan di dalam hadis ini adalah taqlimul adhafir, memotong kuku. Sebagaimana pada jenis-jenis sunnah fitrah sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merapikan, mencukur, menghilangkan, memotong. Semua itu karena hikmah tujuan kebersihan. Dalam artian apabila benda-benda ini kemudian tidak dirapikan, tidak dicabut, tidak dicukur, tidak dipotong, itu akan mengumpulkan berbagai macam kotoran, bahkan penyakit. Sehingga diperintahkan untuk mencukur, merapikan, bahkan sampai kemudian dipotong, ya kan, seperti khitan, itu dalam rangka untuk kebersihan. Maka demikian pula taqlimul adhafir, taklimul adhafir, memotong kuku ini hikmahnya, tujuannya adalah untuk kebersihan. Sudah dimaklumi, telah kita sebutkan bahwasanya agama Islam itu sangat memperhatikan kebersihan. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian, kebersihan itu bahagian dari iman. Sehingga keimanan yang ada di dalam hati kita mendorong untuk kita selalu iltizam, menekuni, memperhatikan dalam bab kebersihan. Segala bentuk yang bisa kemudian menyimpan sesuatu yang kotor itu, maka syariat Islam memerintahkan untuk membersihkannya. Apalagi sampai pada tingkatan najis, maka syariat Islam sangat memerintahkan untuk membersihkan najis dari badan kita, pakaian kita, dan juga termasuk adalah tempat ibadah sholat kita. Dari apa yang kita sebutkan, dari keempat yang disebutkan oleh Rasulullah dari sunnah-sunnah fitrah, yaitu memotong kuku. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kuku itu dibiarkan memanjang, itu pasti apa yang terjadi? Akan mengumpulkan sekian banyak dari kotoran-kotoran yang kemudian tinggal di situ, berbagai macam bakteri yang jahat. Nah, yang kemudian bisa jadi kita makan dengan menggunakan tangan, lalu kemudian makanan tersebut pun akhirnya terkontaminasi dengan kotoran bakteri-bakteri yang ada di balik kuku kita yang panjang. Nah, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit yang akan memudaratkan kita. Nah, sehingga ditinjau dari situ, Islam pun sebagai agama yang memperhatikan kebersihan, memperhatikan tentang kesehatan, bagi orang yang memeluk agama Islam tersebut, maka memerintahkan kepada pemeluknya, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun wanita, agar mereka kemudian memotong kuku-kuku mereka, agar kemudian menjadi bersih dan mudah untuk dibersihkan, sehingga akan menjaga kesehatan orang tersebut. Para ulama, mereka merinci terkait dengan hukum memanjangkan kuku. Kita mengambil apa yang disebutkan oleh jumhur mayoritas para ulama, bahwasannya hukum memanjangkan kuku, mereka menyebutkan bahwasannya hukumnya adalah makruh, minimal. Namun apabila kuku tersebut kemudian melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, seperti yang telah kita bacakan hadisnya di pertemuan yang sebelumnya, yaitu berapa hari, Khan? 40 hari. Nah, apabila kuku tersebut kemudian memanjang melebihi dari 40 hari, maka hukumnya pun berubah. Yang sebelumnya menjadi makruh, yang sebelumnya hukumnya makruh, akan berubah menjadi haram, karena melewati batas yang telah waktu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini penjelasan yang disebutkan oleh jumhur mayoritas kebanyakan para ulama. Namun jangan kemudian seseorang itu bermudah-mudahan ketika dikatakan oh makruh, berarti kan enggak haram, ya kan? Berarti boleh-boleh saja. Dalam artian, ya kalau dipotong sih afdalnya dipotong, tapi kalau dibiarkan panjang ya enggak masalah karena hukumnya makruh. Namun Kalau kita memperhatikan kondisi orang-orang yang mereka memanjangkan kuku-kuku mereka, maka yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah orang-orang yang memiliki kuku yang panjang, panjang sekali ya kan. Yang pertama adalah menyelisihi syariat Islam yang memperhatikan kebersihan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. At-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu bahagian dari iman. Di sana ada riwayat yang disebutkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu dari keimanan. Secara makna riwayat ini adalah makna benar, namun secara pelafatan hadis ini adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Namun kita tidak berhujjah dengan hadis yang lemah tersebut, namun kita berhujjah dengan hadis yang sahih, at-tuhuru syatrul iman. Sehingga orang yang memanjangkan kukunya, otomatis dia tidak memperhatikan kebersihannya. Menurut ilmu kedokteran itu sudah dijelaskan bahwasannya kuku yang panjang itu akan mengumpulkan sekian banyak bakteri, kotoran. Itu semua secara logika kita sudah menunjukkan bahwasannya orang tersebut tidak memperhatikan kebersihannya. Berarti dia telah menyelisihi syarat Islam, bahkan menyelisihi bahagian dari iman, yaitu kebersihan. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang mereka memanjangkan kuku-kuku mereka, mereka secara tidak langsung menyerupai hewan-hewan buas, yang ciri dari hewan buas itu memiliki kuku dan memiliki cakar yang panjang dan tajam. Secara tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar, mereka menyerupai hewan-hewan buas. Padahal di dalam syariat Islam sudah perkara yang maklum, apabila suatu amalan, suatu perbuatan yang kemudian diserupakan seperti hewan, maka itu merupakan cercaan, bahkan sampai pada tingkatan keharaman perbuatan tersebut. Dan itu banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu amalan yang dilarang di dalam syariat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam metode mencelanya itu dengan penyerupaan dengan hewan. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang yang mereka lebih mengikuti hawa nafsunya. Lebih mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf, "Wa mathaluhum kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas." Perumpamaan orang-orang yang mereka lebih mengikuti hawa nafsunya itu seperti perumpamaan seekor anjing yang apabila engkau samperin, engkau ambil, engkau bawa dia, tetap dia menjulurkan lidahnya. Engkau tinggalkan pun tetap dia menjulurkan lidahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang lebih condong kepada hawa nafsunya, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan anjing. Nah, berarti apa? Menunjukkan tercelanya perbuatan tersebut. Tercelanya perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan terkait dengan orang-orang yang mereka membawa ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengetahui atau tidak memahami, mengerti ilmu yang dia bawa. Disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana? Mazalul ladzina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang mereka membawa Taurat, kitab suci, kemudian mereka tidak menerapkan kitab suci tersebut, mereka seumpama keledai, seekor keledai yang membawa tumpukan-tumpukan kitab. Nah, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk konteks diserupakan dengan hewan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencela orang-orang yang mereka mengambil kembali barang pemberiannya, dicela seperti seumpama diserupakan seperti anjing yang muntah lalu kemudian dia menjilat kembali muntahannya itu. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-a'id bihibatihi kal kalbil ladzi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang mengambil kembali pemberiannya, dia habis ngasih, sudah diberikan ke orang lain, mungkin karena terjadi tertentu, ini saya ambil lagi pemberianku. Nah, diambil lagi. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti seekor anjing yang muntah, lalu kemudian dia menjilat kembali muntahannya. Nah, dicela, dicerca oleh Rasulullah di hardi, yakni dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan tersebut dengan konteks diserupakan dengan seekor anjing yang muntah kemudian dia menjilat lagi muntahnya. Kalau sekedar diserupakan dengan anjing saja itu suatu celaan yang berat, ditambah lagi sudah diserupakan dengan anjing dia muntah kemudian dia menjilat kembali muntahnya. Nah, begitu buruknya perbuatan orang yang memberi lalu kemudian dia mengambil kembali barang pemberiannya. Nah, beda tapi halnya ya kalau seandainya orang ini memberi makanan kepada si A, memberi makanan kepada si B, lalu kemudian si B mengajak bareng-bareng makan, dia kemudian makan kembali, labas, itu tidak masalah. Nah, namun yang dimaksud itu ia mengambil kembali barang pemberiannya itu dalam makna yang negatif, yang jelek, seperti yang kita umpamakan tadi, dia memberi lalu kemudian mungkin terjadi pertikaian antara dia yang memberi dengan orang yang diberi, ya sudah sih, padahal sudah dikasih, sudah diberi, diambil lagi. Nah, ini perbuatan yang haram, diserupakan oleh Rasulullah dengan seekor anjing yang muntah lalu kemudian dia menjilat kembali muntahnya. Nah, di dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang posisi di dalam sujud ketika membentangkan tangannya itu seperti seekor anjing yang membentangkan tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihim bisatal kalbi." Yani, pertengahan ketika kalian sujud, sedang-sedang saja ketika sujud, jangan terlalu jauh sehingga seperti orang yang mau tiarap, jangan juga terlalu dekat sehingga perut dan paha itu menempel, tapi pertengahan, tidak terlalu jauh, tidak terlalu mendekat. I'tadilu fi sujud, sedang-sedang, pertengahan ketika sujud. Wala yabsut, jangan kalian membentangkan kedua lengan kalian itu seperti seekor anjing membentangkan tangannya. Yang dijelaskan oleh para ulama, membentangkan tangan dalam sujud seperti seekor anjing yang membentangkan tangannya, yaitu ketika sujud dia merapatkan lengannya ini ke lantai, ke tanah. Jadi sujud seperti ini posisinya. Jadi mulai dari telapak tangan, lengannya ini sampai siku dirapatkan ke lantai semuanya. Nah, ini bentuk model seekor anjing yang membentangkan tangannya. Ya kan, kalau antum lihat istirahatnya anjing itu gimana? Gini ya kan? Tangannya apa? Dirapatkan. Nah, seperti itulah yang dilarang ketika seseorang posisi sujud. Nah, ini terkadang anak-anak sering ini seperti ini dilihat, iya kan? Nah, perhatikan itu tidak boleh di dalam sholat. Nah, tidak boleh, sehingga harus diangkat Nah, lengannya diangkat, jangan ditempelkan ke tanah atau ke lantai. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan tersebut dengan konteks juga diserupakan seperti seekor anjing, yang menunjukkan dilarangnya perbuatan tersebut untuk dilakukan. Nah, orang-orang yang kembali dalam permasalahan, orang-orang yang memanjangkan kuku, kalau kita lihat sekilas saja itu pasti nalar kita berpikir, "Wih, kayak harimau saja dia ini." Iya kan? Kayak serigala ini. Bahkan wa'udzubillah kalau mungkin sampai ada yang mau, "Ih, kayak anjing ini, kukunya panjang berkali." Nah, iya kan? Nalar kita kadang seperti itu. Menunjukkan bahwasannya orang-orang yang memanjangkan kukunya itu sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung dia menyerupai hewan buas. Nah, padahal di dalam syariat telah kita sebutkan tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam ketika menyerupakan suatu amalan perbuatan itu seperti hewan, menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Nah, maka ini pun sudah kita cukup menunjukkan bahwasannya memanjangkan kuku memang sesuatu yang tidak baik. Nah, tidak baik, apalagi seorang pelajar, ya kan, tidak baik yang seperti ini. Dan perlu pula untuk diketahui bersama bahwasannya kuku-kuku yang panjang ini merupakan salah satu di antara kondisi atau keadaan yang nanti akan dialami oleh golongan mereka yang menjadi penghuni neraka. Ya kan? Seperti orang yang biasanya suka menggibah. Nah, menggibah, balasan di antara balasan orang yang suka menggibah seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma uriya bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum fa qultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi amwalihim aw fi a'radihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku, yakni ketika Rasulullah di mi'rajkan, dinaikkan, pada kejadian Isra Mi'raj, ketika Rasulullah dinaikkan mulai dari Masjidil Aqsa lalu kemudian terus sampai ke langit yang ketujuh berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinampakkan melewati yang nanti akan terjadi pada hari kiamat, suatu kaum, suatu kelompok orang-orang yang mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Kukunya panjang-panjang, terbuat dari tembaga, yang ternyata kelompok yang memiliki kuku-kuku yang panjang dari tembaga ini, mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri, cakar-cakar sendiri. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terheran dengan kondisi seperti itu, bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril?" Maka Jibril pun menjawab, "Haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." Mereka itu adalah orang-orang yang sering makan daging manusia dan mereka suka membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ghibah. Nah, yang sesuai dengan pembahasan kita adalah kuku yang panjang itu termasuk kondisi keadaan orang-orang nanti yang akan menjadi penghuni neraka. Gambarannya orang penghuni neraka itu memiliki kuku yang panjang di antara mereka. Nah, sehingga kalau orang yang membiarkan di dunia ini memiliki kuku yang panjang, maka secara tidak langsung mereka berupaya untuk menyerupai sekelompok orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang memiliki kuku panjang yang terbuat dari tembaga lalu kemudian mencakar wajah-wajah dan dada mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mas'alatu kadun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu ila ayyas'alu ar-rajula sultanan aw fi amrin labudda minhu." Meminta-minta, suka meminta, adalah seperti orang yang mencakar wajah-wajahnya sendiri. Berarti apa? Dia memiliki kuku yang panjang. Nah, adalah seperti orang yang mencakar wajahnya sendiri, kecuali apabila dia meminta kepada penguasa atau dia meminta pada perkara-perkara yang betul-betul dia butuh. Nah, jadi kondisi kalau kita melihat ini berarti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kondisi yang memiliki manusia yang memiliki kuku yang panjang itu adalah kondisi-kondisi yang jelek. Nah, kondisi yang jelek. Dan fitrah manusia kalau orang yang masih memiliki hati nurani yang baik ya, yang suci, ketika melihat orang-orang yang memiliki kuku panjang itu apa? Pasti pikiran kita jelek, negatif-negatif. Nah, seperti itulah terkait dengan memanjangkan kuku. Sehingga secara jiwa, secara yakni hati nurani manusia itu sudah tidak condong kepada hal demikian, apalagi dalam syariat. Terlebih lagi kalau seandainya seseorang menyengaja memanjangkan kukunya dengan niatan mengikuti orang-orang kafir, maka ini dari niatnya itu saja, maka ini niat yang haram, tidak diperbolehkan. Meskipun dia, saya mulai meniatkan 3 hari kemudian sudah agak panjang, meskipun belum sampai 40 hari dia memanjangkan kuku, maka itu sudah dikatakan sebagai amalan yang diharamkan. Kenapa? Karena dia mendasari perbuatan dia karena mengikuti kebiasaannya orang-orang kafir. Nah, hukumnya adalah diharamkan. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Sehingga dalam hal ini syariat Islam memerintahkan kepada kaum muslimin dan muslimat agar mereka memotong kuku-kuku mereka. Nah, yang datang riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya beliau senang dan menjadi kebiasaan beliau memotong kuku itu beliau lakukan di hari Jumat. Di hari Jumat. Di samping itu merupakan hari rayanya kaum muslimin, sehingga di situ kaum muslimin mereka dianjurkan untuk membersihkan diri, merapikan diri. Apa-apa yang kiranya kotor maka kita bersihkan, termasuk adalah ketika kuku panjang dipotong, ketika mungkin kumis sudah mulai menutupi bibir bagian atas dirapikan, nah, dipangkas. Nah, ketika bulu ketiak mungkin sudah mulai manjang sehingga sudah mengeluarkan aroma yang tak sedap, nah, akhirnya dicabut, dibersihkan. Nah, dilakukan di hari Jumat karena itu merupakan hari rayanya kaum muslimin yang mereka yakni senantiasa lakukan pada tiap pekannya. Nah, wallahu taala alamu bissawab. Baik, yang berikutnya adalah yang kelima dari sunah-sunah fitrah adalah nadful ibti. Mencabut bulu ketiak. Nah, mencabut bulu ketiak. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan konteks mencabut. Berarti apa? yang dianjurkan dalam permasalahan bulu ketiak itu adalah dicabut. Nah, dicabut ini secara asal. Apakah dicabutnya itu dengan menggunakan alat-alat, ya ini yang biasanya kita kenal, atau dengan menggunakan alat-alat yang lainnya, bahan-bahan yang lain? Terkadang itu ada kan, suatu jenis krim yang kemudian apabila disemprotkan di bagian tubuh yang berbulu, kemudian ketika dibersihkan itu mudah. Nah, mudah. Tidak mengapa menggunakan krim tersebut, yang apabila krim tersebut secara kedokteran aman untuk digunakan, boleh. Apakah dicabutnya dengan satu-satu menggunakan pinset yang biasa manual ya kita kerjakan, atau mungkin pakai bahan-bahan tertentu, ya kan, biasa ada jenis kayak model lem itu ya. Kalau dia terbiasa dengan demikian dan itu memang bahan atau alat yang digunakan memang untuk mencabut bulu, tidak mengapa. Sekali cabut, krak, langsung habis semuanya. Nah, yang jelas aman dan memang di ya rekomendasikan oleh para dokter. Sehingga tidak harus dicabut dengan menggunakan pinset lah. Dengan alat-alat apapun yang bersih, yang suci, halal, diperbolehkan. Nah, dan sekali lagi, ini dianjurkan untuk dilakukan, yakni ketika bulu ketiak sudah mulai manjang, kemudian harus dianjurkan untuk dicabut. Ini semua sekali lagi seperti amalan-amalan sunah-sunah fitrah sebelumnya, yaitu untuk menjaga kebersihan. Bisa antum bayangkan itu, atau bisa antum bedakan antum sama teman antum cium ketiakku ketika nggak ada bulunya. Terus antum ada ketiaknya teman antum cium ketika yang bulunya panjang. Itu rasanya, aromanya itu sangat berbeda, ya kan? Kenapa? Karena ketika bulu ketiak ini sudah mulai panjang, otomatis dia akan apa? Menyaring sekian banyak kotoran yang tidak lain tidak bukan pasti yang kemudian membuat aroma yang tidak sedap tadi. Sehingga bisa jadi istrinya terganggu, anaknya terganggu, dan dikhawatirkan pula ketika nanti sholat bisa mengganggu saudaranya yang berdiri di sampingnya. Nah, sehingga dianjurkan untuk dicabut. Tapi Ustaz sudah keburu panjang. Kalau kadang dirapatkan gini tuh tembus depan belakang itu kelihatan, saking panjangnya. Itu saya rasa mungkin ada di antara antum, jangan sampai ini. Nah, tapi sudah terlalu panjang Ustaz. Ya mau gimana lagi? Nah, bersihkan sedikit demi sedikit, enggak mesti harus langsung habis semua. Nah, kalau enggak mampu semua langsung ya 1-2 sekarang besok istirahat. Tapi kalau sebagian orang itu kadang seneng gitu nah. Kadang seneng rasa sakit yang dirasakan di ketiak itu, senang itu, dia nikmati itu. Nah, sehingga ketika bulunya itu panjang sedikit, langsung suruh cabut, senang. Nah, yang dianjurkan itu dengan cara dicabut. Lalu bagaimana kalau kemudian dikerok dengan menggunakan silet atau menggunakan alat tajam yang lainnya? Secara asal boleh, tapi dikhawatirkan nanti itu akan berdampak. Yang pertama, khawatir nanti ketika alat tajam tersebut melukai kulit. Kemudian yang kedua, ketika bulu ketiak itu dikerik, otomatis ketika panjang sedikit saja itu akan mengganggu ketiak. Tajam, iya kan bulu itu. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan oleh para ulama demikian. Oleh sebab itu hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hal bulu ketiak beliau menganjurkan untuk dicabut. Nah, berbeda halnya kalau kumis, tidak mengganggu, ya kan? Meskipun dipangkas, meskipun dia bulunya tebal, tidak mengganggu. Atau al-anah, bulu kemaluan, tidak mengganggu ketika dikerik. Ya memang harus kerik, jangan sampai dicabut ya. Nah, namun kalau urusan ketiak, ketika antum kerik, dia panjang sedikit, mungkin taruhlah ukurannya setengah senti, ketika antum rapatkan gini, ibarat itu ada apa? Jarum-jarumnya. akan mengganggu. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, hal yang demikian menunjukkan apa? Begitu hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan suatu syariat. Mana yang dicabut dan mana yang kemudian dipangkas. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sehingga itu 5 dari sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 6. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwasannya penyebutan sunnah fitrah di dalam hadis yang kita baca ini, hadis Abu Hurairah, penyebutan 5 itu bukanlah suatu batasan. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 10. Ada 10. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, 10 dari sunnah-sunnah fitrah. 5 di antaranya yang telah kita sebutkan dan ada 5 yang lainnya. Seperti bersiwak, iya kan? Kemudian berkumur-kumur, mencuci apa namanya? Sela-sela, membersihkan sela-sela tubuh. Apa nih? Persendian, iya kan? Karena itu semua adalah tempat-tempat yang menyimpan kotoran seperti persendian di tangan, iya kan? Itu kalau antum bekerja, kalau di sini mungkin kelihatan bersih, tapi bagian lipatan tangan ini akan apa namanya terkumpul di situ debu-debu yang banyak, iya kan? Kalau antum kerja di tempat kerja yang sifatnya berdebu, itu meskipun antum pakai baju, ketika antum pulang rumah, ketika antum buka ketiak, itu akan